إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Penjelasan daripada Syekh Al-Albani Allah terkait dengan hukum taswir dan hukum daripada surah menggambar dan hukum gambar itu sendiri, bahwasannya beliau menyatakan bahwasannya at-taswir menggambar baik itu dengan tangan ataupun dengan bantuan alat gambar apapun bentuknya, maka hal tersebut merupakan haram hukumnya. Itu kesimpulan hukum daripada apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Hanya saja beliau menyampaikan bahwasannya hal tersebut tidaklah kemudian difahami secara mutlak, karena keharuman daripada gambar ini adalah bukan secara zatnya tetapi karena wasilah kepada sesuatu yang lain, sehingga di saat dibutuhkan padanya ada faedah. Yang muhaqqaqah, faedah yang nyata, dan tidak ada bahaya yang dikhawatirkan padanya, sedangkan faedah tersebut tidak mudah untuk bisa didapatkan dengan cara selainnya yang mubah, semisal terkait dengan medis, satu penyakit butuh untuk kemudian difoto dengan fotografi. Demikian pula terkait dengan foto orang-orang yang hilang dibutuhkan mungkin, ataupun foto orang yang menjadi buron dari kalangan para pelaku kriminal, agar manusia juga berhati-hati dan waspada terhadap keberadaan mereka dan semisalnya, maka hal tersebut boleh. Bahkan dalam keadaan tertentu bisa menjadi wajib. Dalam hal ini Asy'ari membawakan dua dalil. Dalil yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah lewat pembacaannya dan penjelasannya. Kemudian yang kedua, ini kemarin belum sempat kita baca. Akhbarani 'ani Rubayyah binti Muawwidh qalat, yang kedua yakni dari Rubayyah binti Muawwidh radhiyallahu anha. Rubayyah menyatakan arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadata Asyura ila qura al-Ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang di pagi hari tanggal 10 Muharram menuju ke perkampungan negeri-negeri allati haula Madinah, yang ada di sekitar Madinah. Di sini Al-Ansor ya. Yang anak ingat itu Al-Ansor ya. Qural Ansor begitu. Anak belum sempat mengecek kebenaran. Mungkin ada riwayat yang berbeda terkait dengan ini. Di perkampungan-perkampungan orang-orang Ansor begitu, yang berada di seputaran Madinah. Utusan Rasul SAW tersebut diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menyampaikan man asbaha muftiran falyutim baqiyata yawmi. Barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan telah sarapan, sudah makan pagi, iftar, maka hendaknya dia menyempurnakan puasa pada sisa harinya. Waman asbaha shaiman falyasum, dan barang siapa yang di pagi hari tersebut masih belum makan dalam keadaan masih puasa, maka hendaknya dia puasa. Jadi puasa Asyura, ini puasa tanggal 10 Muharram. Ini di awal-awal Islam hukumnya adalah fardu, wajib hukumnya. Ini sebelum difardukan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan di pagi hari ini siapa saja yang dia mungkin tidak tahu kalau ini adalah 10 Muharram, apa dia tidak tahu kalau hukumnya adalah fardu sehingga dia makan sarapan. Maka karena ketidaktahuan tersebut menjadi uzur, siapa saja yang sehari makan iftar ya atau fatur, iftar itu artinya berbuka, tidak berpuasa, maka hendaknya dia menyempurnakan puasa pada seharinya. Adapun yang belum sempat makan, maka hendaknya dia puasa sehari penuh. Rubai menyatakan fakunna nasumu ba'du, maka kami setelah itu pun mempuasainya, yakni berpuasa pada yaum Asyura, wa nusawwimu sibyanana, dan kami juga mempuasakan anak-anak kami, yakni menjadikan anak-anak kami puasa, asyghar minhum, insyaallah anak-anak kecil kami di antara mereka insyaallah. Wa nadhhabu ilal masjid, dan kami pergi menuju masjid. Ini anak-anak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dibiasakan mereka untuk berpuasa meskipun usianya masih kecil. Wanaja'allahumul la'bah mina'ihun, dan kami jadikan untuk mereka permainan yang terbuat dari bulu. Fanadhabu bihi ma'ana, lantas kami pun pergi dengannya, dengan permainan tersebut bersama kami. Fa'idha bata ahadum al-ba'an, apabila salah seorang mereka anak-anak kecil tersebut menangis, salah satunya karena lapar ingin minta makan, a'fainahu dzak, kami berikan mainan tersebut. Jadi memang masih kecil sekali, masih bisa di apa namanya ini, di samur misalnya, di selimur dengan permainan. Ini berarti kan masih anak-anak kecil. Di saat lapar begitu dikasih permainan tadi untuk dia bermain-main. Hatta yakuna indal iftar, sampai betul-betul datang waktu berbuka. Jadi para sahabat itu tidak kenal kosong beduk. kosong beduk, kosong prit, kosong manuk, tidak ada. Ya. Ya puasa sehari penuh, namanya puasa. Karena ini adalah ibadah yang ada definisinya. Sehingga kita tidak boleh untuk mengada-adakan sesuatu yang menurut anggapan kita baik. Kalau memang tidak mampu berpuasa anak-anak tersebut, sudah istilahnya dilatih sedemikian rupa, kemudian putus di jalan sampai jam 2, ya sudah, memang dia tidak punya kewajiban berpuasa. Sampai jam 2 sudah, sampai jam 2. Bukan kemudian dia meyakini itu adalah ibadah, ya, dalam keadaan tidak ada syariatnya puasa beduk. Dia meyakini sebagai apa? Ibadah. Nah ini sudah ada duhur, makan, puasa beduk, tidak ada ini. Sehingga cara seperti ini meskipun dianggap baik oleh banyak manusia, ini bukan sesuatu yang syar'i. Karena ini adalah perkara ibadah sekali lagi. Yang dibutuhkan padanya jadi. Wa fi riwayat dan dalam riwayat yang lain, fa idza sa'aluna ta'am atainahum al'aba tulhihim hatta yatimmu shaumahum. Apabila mereka si anak-anak tersebut minta makan yang masih kecil, kami berikan kepada mereka permainan tersebut. Yang dengan permainan tersebut melalaikan mereka dari rasa laparnya sampai kemudian mereka menyempurnakan puasa. Sampai kemudian menyempurnakan puasa. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Asy-Syaikh menyatakan bahwa hadanil haditsan ala jawazi taswir wa qina'ihi idza tarattabat min wara'i dzalika maslahah tarbawiyah. Dua dalil ini menunjukkan, dua hadis ini menunjukkan bahwasannya bolehnya gambar juga boleh menyimpannya apabila terhasilkan di belakangnya maslahat, apabila ada kemaslahatan-kemaslahatan yang menuntut hal tersebut. Semisal kemaslahatan secara pendidikan, maslahat tarbawiyah, tu'in ala tahdhibin nafs, yang membantu mendidik jiwa, wa tatfiha, dan memberikan dedikasi padanya, wa ta'limiha, dan memberikan pengajaran kepadanya. Fayulhaku bidzalika kullu ma fihi maslahah lil Islam wal muslimin. Ini kemudian beliau tawasuk dalam faedah ini, dimasukkan di dalamnya pula adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi Islam dan muslimin. Minat taswir wa suwar, baik menggambar ataupun hukum gambar itu sendiri. Sehingga ini dikeluarkan dari keumuman larangan adanya maslahah dan faidah muhaqqaqah. Wa yabqa ma siwa dzalika 'alal asl. Adapun yang selain daripada itu kembali kepada asalnya. Sehingga yang Allah Ta'ala alam biswab, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, terkait dengan masalah gambar ini, apabila di situ ada nilai tarbiyah, nilai pendidikan terhadap anak, maka diperbolehkan. Bukan dipajang, bukan ditempel, disimpan di saat dibutuhkan untuk memberikan tarbiyah kepada anak-anak, dan ini hukumnya untuk anak-anak, diizinkan oleh syariat. Ya, dalam hal ini Asy-Syaikh Al-Albani demikian pendapat beliau. Meskipun kalau dari sisi dalil yang dibawakan, dua dalil ini tidak secara sharih memberikan faedah tersebut, dan kita bisa mengatakan bahwasanya sesuatu yang terbuat dari ihn, dari bulu, ya tentu tidak akan membentuk sama sekali, ya, membentuk gambar sebagaimana gambar-gambar yang saat ini ada persis permainan anak-anak. Demikian pula boneka-bonekaan yang ada pada Aisyah, kuda terbang memiliki sayap, tentunya adalah sesuatu yang hanya mirip-mirip saja, tidak membentuk persis begitu. Ini permainan yang ada pada masa tersebut. Sehingga kalau sesuatu itu ada maslahatnya, nah ini dari Syaibani ya, sesuatu tersebut ada kemaslahatannya dan tidak mudarat sama sekali yang dikhawatirkan darinya, maka istimal ataupun penggunaan ataupun iftina penyimpanan daripada gambar-gambar tersebut masih diberikan udzur untuk anak-anak. Kalau kita konteksnya dua hadis yang dibawakan ini untuk anak-anak, tetapi saya memberikan tausiah perluasan faedah ya kepada maslahat lil Islam wal muslimin. Jadi tidak ada maslahat lil abna wal banat ya. Bukan hanya semata-mata anak-anak tetapi juga lil Islam wal muslimin. Sehingga bisa saja ini masuk di dalamnya adalah pembuatan KTP, pembuatan paspor ya. Kemudian hal-hal yang bersifat seperti itu, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat umum. Wallahu a'lam bishawab. Adapun selain daripada itu, maka tetap kembali kepada hukum asal, yakni haram. Mithlu suwar al-masayih wal udhama wal asyqa wa nahwiha, semisal gambar-gambar foto-foto masayih ataupun foto-foto orang-orang besar, tokoh-tokoh ataupun foto-foto selfie seseorang dengan temannya ataupun dengan familinya yang kemudian dipajang di ruang tamunya, di kamar tidurnya, dan di ruang tengahnya, di ruang depannya, dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah mimma la faidata fi, itu adalah perkara yang sia-sia yang tidak ada faedahnya. Berarti hitasabu bil kufar agar fil asnam, bahkan terdapat padanya menyerupai orang-orang kafir, para penyembah berhala. Wallahu a'lam. Baik. Kembali kepada hadis yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ana ulangi kembali hadisnya. Rasulullah SAW menyatakan atani Jibril. Aku didatangi oleh Jibril alaihi salam. Faqala li, lantas Jibril mengatakan kepadaku, ataitu kalbarihah. Aku mendatangi engkau tadi malam, kata Jibril. Falam yamna'ni an akuna dakhaltu, tidaklah ada sesuatu yang menghalangiku untuk masuk. Illa annahu kana 'alal bab timsal, melainkan disebabkan karena di depan pintu itu ada timsal, ada gambar timsalur rijal, gambar daripada rijal, lelaki-lelaki. Timsal di sini bisa pula patung ya maknanya. Wa kana fil bait kiram sitrin fihi tamatsil, dan di dalam rumah ada tirai korden yang bergambar padanya. Wa kana fil bait kalbun, dan di dalam rumah ada anjing. Jadi di situ ada tiga mani, tiga mawani, tiga pencegah penghalang untuk Jibril alaihi salam masuk ke dalam rumah. Yang pertama berada di luar, yakni di depan pintu ada timsal, ada patung ya. Yang kedua di dalam rumah ada tirai korden kiram. Kiram itu adalah tirai di belakang tirai, ya tirai tipis di belakang tirai yang tebal. Di situ ada gambarnya. Kemudian di dalam rumah pula ada anjing. Fa'mur biraqit timsal, maka perintahkan dengan kepala patung tersebut, alladzi fil bait, yang ada di rumah, yuqta, untuk dipotong, fayasiru ka hayati syajar, sehingga akan menjadi seperti bentuk pohon. Sudah tidak ada kepalanya. Wa'mur bisitr fa yuqta, dan perintahkan tirai untuk kemudian dipotong-potong. Fayaj'al minhu wisadatain tutoan, sehingga bisa dibuat dua bantal tempat alas duduk ya, yang diduduki, tutoan yang diinjek atau diduduki. Wa mobil kal, untuk yang ketiga perintahkan anjing falyukhad, untuk dikeluarkan. Fa inna lana dakhul baitan fihi surah wala kalbun, karena kami tidaklah masuk ke rumah yang terdapat padanya gambar tidak pula terdapat padanya anjing. Wa idzal kalbu jarwun li hasan, ternyata tiba-tiba di situ di dalam ruang memang ada anjing. Jarwun itu anak anjing masih kecil. Li hasan, milik Hasan au Husain. Jadi cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana tahta nadud lahum, berada di bawah tempat tidur mereka. Tahta sariri, pada riwayat yang lain di bawah tempat tidur. Nabok itu adalah tempat tidur yang ditumpuki dengan kain-kain begitu. Kain di apa namanya, digelar begitu, kemudian ditumpukan lagi sampai kemudian tebal. Ini namanya nabok, di atas dipan. Nah, sedangkan anjingnya di bawah dipan tersebut. Faqala ya Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, ya Aisyah wa ya Aisyah, ma tadakhala hadzal kalb, kapan masuk anjing ini? Faqalat wallah ma darait. Aisyah menyatakan, demi Allah aku enggak tahu. Fa'amara bihi fa'ukhrija. Kemudian beliau memerintah dengannya supaya dikeluarkan. Tsumma aqala bi yadihi ma'an fa nadaha makana. Lantas beliau mengambil dengan tangannya, dengan tangan beliau air, kemudian beliau memercik tempat tersebut. Tempat yang tadi dijadikan sebagai tempat anjing bersembunyi. Hadis dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dari kumpulan beberapa hadis dijadikan satu di sini dengan dibedakan melalui dalam tanda kurung, dalam riwayat begitu. Hadis yang pertama itu hadis Abu Hurairah, dan konteks ini yang disebutkan di sini adalah konteks dalam hadis Abu Hurairah tersebut. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Juga Ahmad, ini dalam musnadnya mengeluarkan hadis ini, Abdul Razzaq, Ibnu Qutaybah, Al-Baghawi dan Dia Al-Maqdisi. Dan sanadnya semuanya adalah sahih. Demikian pula hadis Aisyah dan Maimunah, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Juga yang lainnya ya, di situ disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan hadis yang keempat hadis Abu Rafi, dan yang kelima adalah dari Usamah bin Zaid. Disajikan satu oleh Syekh dalam satu konteks ya, dengan beliau bedakan di dalam kurung begitu. Permasalahannya sudah jelas insyaallah, yakni hukum daripada haramnya gambar ya. Ini ta'liq suwar, menempelkan atau menggantungkan foto. Kalau tadi terkait dengan gambar dipajang dijadikan sebagai alat dekorasi, maka sekarang sitrul judron bisujjar, ini yang kedua di antara bentuk-bentuk mukhalafatus syar', menyelisih syariat di dalam acara walimatul urus. Sitrul judron bisujjar, memberikan tabir pada tembok ya, temboknya ditutupi dengan sujjar, dengan permadani. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, al-amru tsani, perkara yang kedua, mimma yang bagi ijtinabu, dari perkara-perkara yang patut untuk dihindari, yakni sitru judur bisujjat wa nahwi, menutupi tembok-tembok dengan permadani dan yang semisalnya sebagai bentuk dekorasi, walau min ghairil harir, meskipun bukan terbuat dari sutra. Ini tidak dinyatakan secara sahih sebagai perkara yang haram oleh Syekh. Berbeda dalam keadaan yang lain, beliau tegas pada perkara-perkara yang sampai pada taraf haram, beliau menyatakan haram. Tapi di sini mimma yang bagi istinabu, perkara yang sepantasnya dihindari. Karena perkara ini memang terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama, apakah hukumnya sampai pada taraf haram ataukah tidak. Yaitu memberikan dekorasi pada tembok, baik acara walimah apalagi tidak dalam keadaan biasa seperti ini. Rumah kebiasaan orang-orang yang kaya berada, mereka menempel ya apa namanya sesuatu pada tembok-tembok mereka sebagai dekorasi, menghiasi daripada rumah mereka. Asy'ari menyatakan hal tersebut perkara yang tidak sepantasnya, suatu yang sepantasnya untuk dihindari. Liannahu sarof, karena itu merupakan bentuk sarof, yakni sesuatu yang melebihi kadar daripada kebutuhan. Apa butuhnya dengan seperti itu? Apa maslahatnya? Wazinah ghair masru'ah, dan itu merupakan zinah, dekorasi yang tidak disyariatkan. Asal daripada zina adalah mubah ya. Asal daripada zina itu mubah. Qul man harrama zinatallah, siapa yang berani untuk mengharamkan zina dari Allah Subhanahu wa taala. Asal zina itu adalah perkara yang mubah, itu asalnya. Tetapi di sini kenapa kok dilarang? Karena adanya hadis atau sesuatu yang pantasnya untuk dihindari. Karena adanya hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah menyatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaliban fi ghazatin ghazaha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ghaib. Ini beliau tidak berada di tempat karena urusan peperangan yang beliau jalani. Falamma tahayyantu qufulaha, astaghfir. Falamma tahayyantu qufulahu, maka di saat aku menunggu waktu kembalinya beliau, akhadtu namatan. Ini di saat menunggu kembalinya beliau dari peperangan tersebut, dimanfaatkan waktunya oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan melakukan ini. Akhadtu namatan, aku mengambil namat. Namat disebutkan dalam Al-Qamus Al-Muhit. An-namat muharrakah, yakni diberikan harokat namat begitu. Zuharat firasna, yakni bagian atas dari kasur. Auduriba minal bisat, atau dibuat dari karpet. Ini sesuatu yang menjadi penutup daripada kasur tempat tidurnya. Kalau kita bahasa kita ya spray gitu. Aku mengambil spray fihi surah kanat li, yang padanya terdapat motif gambar. Spray milikku. Fasatartu bihi alal ud, lantas aku tutupkan dengannya, dengan spray tersebut, pada satu sisi dinding. Falam ada pada Rasulullah SAW talaqaituhu fil hujrah, maka di saat Rasulullah SAW masuk, yakni pulang dari peperangan beliau, aku pun menyambut beliau di kamar. Nah, ini kebiasaan akhwat tentunya ya. Seorang wanita suka dengan dandanan dan dekorasi dan ya hal-hal yang seperti itu, keindahan. Ini tentunya bayangannya nanti Rasulullah SAW akan senang, akan ya memujinya ataupun yang semisalnya dengan apa yang dilakukannya tersebut, memiliki kreativitas di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Fakultu, lantas tentunya dengan semangat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan assalamualaikum Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh alhamdulillahilladzi a'azzaka wa nasara wa aqarra 'ainaik wa aqrara. Demikian Aisyah radhiyallahu anha ya mengucapkan salam dan mendoakan kebaikan-kebaikan dan mengucapkan selamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan atasmu ya Rasulullah serta rahmat Allah dan barokahnya atasmu. Segala puji bagi Allah yang memuliakanmu dan menolongmu dan menyenangkan pandangan matamu dan memuliakanmu. Qalat Aisyah mengatakan falam yukallimni. Ternyata Rasulullah SAW tidak mengajak bicara Aisyah. Ya, tidak seperti yang dibayangkan. Ya. Ada sesuatu yang ganjil pada Rasulullah SAW. Kebiasaan beliau SAW di saat beliau pulang dari peperangan dan bertemu dengan keluarganya, beliau akan tampak berseri wajahnya, bercahaya raut mukanya. Nah, di sini Aisyah sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kenapa kok beliau justru seperti tidak menanggapi begitu? Falam yukallimni, beliau tidak berbicara kepadaku. Wa araftu fi wajhihi al-ghadab, dan aku mengenali pada wajah beliau terlihat kemurkaan. Dan itu kelebihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bisa menahan diri. Meskipun sesuatu tersebut, sesuatu yang mungkar terjadi di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya tampak pada dalam mukanya saja, tidak pada tindakannya, tidak pada ucapannya, tapi hanya tampak pada dalam mukanya. Wa dakhala baik musri'an, kemudian beliau masuk ke dalam rumah dengan cepat. Wa akhadha namat biyadih, dan beliau mengambil spray tersebut dengan tangannya. Fajadah bahu, lantas beliau tarik hatta tahu hingga menyibaknya. Sumaqal, kemudian beliau mengatakan atas tarina jidar bi sitrin fihi tasawir, apakah engkau tutupi ya, engkau hijabi, engkau beri tabir jidar tembok ini. Menurut apa yang dipahami oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga para ulama yang lain, kalimat ini merupakan pengingkaran dari sisi ini, atas tarina jidar. Sampai di sini sudah pengingkaran, sehingga beliau di situ memberikan tanda ya, tanda tanya dan tanda pendung. Ini menunjukkan ini sendiri, kalimat ini sendiri sudah merupakan pengingkaran beliau. Bisitrin fihi tasawir, ini poin kedua yang diingkari. Ya. Jadi kalimatnya bukan dibaca atas tarina jidar bisitrin fihi tasawir. Kalau seperti ini difahami pengingkaran beliau pada ditutupnya jidar karena ada gambar, ya, gambar makhluk hidupnya sehingga itu yang dilarang. Sedangkan Asy-Syaibani memahami di sini, dan nanti akan beliau sebutkan ini pemahaman beberapa ulama yang lain, bahwasannya sitrul judron itu sendiri merupakan sesuatu yang terlarang. Ya, berdasarkan di sini. Atas tarina jidar, apakah engkau memberikan tabir kepada tembok? Bisitrin fihi tasawir, nah ini dua poin. Dengan sitar fihi tasawir, dengan tirai yang padanya terdapat gambar. Innallaha lam ya'murna fima rozaqona annaqs wal hijarah watin. Sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan kita pada apa yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki ini untuk kita gunakan memberikan pakaian kepada bebatuan dan lempung. Ya, bukan untuk kemudian menutupi bebatuan. Ya, jidar ini kan terbuat dari bebatuan, dalam artian ini tanah ya, betin, tanah dan bebatuan. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala bukan untuk itu, kata Rasul. Asy-Syaikh Al-Albani mengutip sampai di sini kalimat tersebut diberikan catatan kaki oleh Syekh Qala Al-Baihaqi. Berkata Al-Baihaqi, wa hadhihi al-lafdhah tadullu ala karahati kiswatul judron, dan lafaz ini menunjukkan akan dimakruhkannya memberi tabir, memberi pakaian, memberikan tirai ditempelkan pada tembok. Wa kana sababul lafz fi ma ruwina min turuqil hadis yadul ala anna karahiyah kanat lima fihi min atamatsil. Meskipun sebab daripada lafaz tersebut pada apa yang kami riwayatkan dari jalan-jalan hadis yang ada menunjukkan karahiyah tersebut di makruhnya tersebut disebabkan karena adanya gambar. Qultu. Nah, ucapan Al-Baihaqi ini dikomentari oleh Asy-Syaikh Al-Albani, bal karahiyah lil amrayn ma'an. Bahkan karahiyah tersebut, ya, kemakruhan tersebut untuk dua alasan sekaligus. Yakni alasan pertama adalah tidak sepantasnya tembok itu diberi tabir, dan alasan kedua karena tabirnya juga disitu ada gambar. Hadzal ladzi dzakarahu Al-Baihaqi. Demikian memang yang disebutkan Al-Baihaqi, yakni menganggap bahwasannya larangan tersebut disebabkan karena ada gambar. Dzakarahu Al-Baihaqi. Hadzal ladzi dzakarahu Al-Baihaqi wa li sitril jutra jidar kama huwa sharih az-zadatain allataini wa radata fi ba'd turuqil hadis. Dan juga ya, lil amrayn ma'an itu maksudnya adalah yang pertama adalah sebagaimana disebutkan oleh Baihaqi, yakni adanya gambar, dan juga karena larangan daripada sekedar memberikan tabir terhadap tembok. Sebagaimana itu tegas pada dua tambahan. Ya allataini wa radata fi ba'd turuqil hadis. Yang dua tambahan tersebut terdapat pada sebagian jalan-jalan hadis. Al-ula yang pertama fihi surah. Wal ukhra atas tarina jidar. Yang pertama adalah kalimat fihi surah, terdapat padanya gambar. Yang kedua adalah kalimat apakah engkau memberikan tutup, memberikan tirai dan tabir kepada tembok, wahai Aisyah. Fakada di riwayah zikr sababain, maka di dalam riwayat ini tersebut dua sebab sekaligus. Lakin udzur Baihaqi annaha lam taqa' lahu. Akan tetapi kita memberikan udzur kepada Al-Baihaqi bahwasanya riwayat ini mungkin tidak didapati oleh beliau. Wallahu a'lam. Kemudian beliau menyampaikan, yakni Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, wa qadara ila qawl bima afadahul hadis min karahiyati sitril jidar asy-Syafi'iyah. Dan sungguh telah berpendapat pada hal seperti ini, yakni berpendapat bahwasannya kemakruhan tersebut masuk di dalamnya adalah sekedar memberikan tabir kepada tembok meskipun dengan kain yang polos sekalipun, karena ini yang diingkari oleh beliau adalah diberinya tabir tembok tersebut, diberi tutup, ya, sekedar diberi tutup tembok tersebut, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Tembok itu sudah berfungsi sebagai penutup, kenapa harus ditutup lagi begitu, sehingga tidak ada faedahnya. Ya, di sini yang diingkari, meskipun sekali lagi di sini tidak secara sharih bahwasanya hal tersebut sampai pada haram. Keharuman jika ada gambarnya, maka itu tidak ada khilaf. Jika ada gambar yang bernyawa. Adapun jika tidak ada, maka hal tersebut hukumnya makruh. Karahiyah tersebut disebutkan diantaranya adalah Asy-Syafi'iyah. Wa minhum Al-Baghawi. Dan diantara ulama Asy-Syafi'iyah adalah Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Wa sarraha Asy-Syaikh Abu Nasr Al-Maqdisi minhum bitahrim. Bahkan Abu Nasr Al-Maqdisi mengatakan hukumnya haram dengan sharih, tidak hanya makruh. Wahtadja bihadal hadith kama fil fath, dan berhujjah dengan hadis ini, ya, sebagaimana dalam Fathul Bari. Wa hadza khilaf innama huwa idza lam takun istatir hariran au dhahaban. Dan khilaf ini yakni hukumnya apakah makruh ataukah haram ini apabila yang digunakan sitar bukan terbuat dari harir, bukan terbuat dari sutra au dhahaban atau terbuat dari emas. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau terbuat dari itu maka tidak ada khilaf. Syekhul Islam di dalam Al-Ikhtiyarat, yakni Ikhtiyaratul Fiqhiyah, kitab daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa amal harir wa dhahab fa yahrum kama tahrum suturul harir wa dhahab ala rijal. Adapun harir dan dahab, maka haram. Sebagaimana haramnya apa ini, suyur ya. Sebagaimana haramnya kain apa, sutra dan emas bagi pria. Wa hitan wal aqwab allati taftasu bil mar'ah, dan tembok dan kain yang khusus bagi perempuan. Tapi kau ni suturiha wa kiswatiha kafarosiha nador. Maka pendapat yang mengatakan sutur, yakni tirai yang dipakai oleh wanita, dan pakaian kiswah, kiswah itu sesuatu yang digunakan untuk memberikan tirai, kafarosiha, ini dihukumi sama seperti farosnya atau tikarnya ataupun karpetnya, maka fihi nadzar. Ya, yang seperti itu tidak benar. It laisa huwa minal libas, karena hal tersebut tidak termasuk daripada libas. Demikian ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin perlu untuk dipahami kembali nanti ucapan ini. Apa makna daripada yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini? Taqal wa yuqraf ta'liqus sutur 'ala al-abwab min ghairi hajah li wujud akhlaqin ghairiha min abwab wa nahiha, dan dimakruhkan pula ya menggantungkan korden pada pintu. Sudah ada pintu masih ditutup dengan korden. Ini beliau mengatakan yuqraf Syekhul Islam dengan tanpa hajat. Kalau ada hajat maka tidak apa-apa, pintu tapi pintunya itu berlubang-lubang sehingga kemudian masih butuh dikasih korden ya, sehingga lebih aman. Maka ini karena hajat. Kalau tanpa ada hajat sudah menutupi, itu kan tentunya sudah terhasilkan apa yang dimaukan, yakni adanya penutup berupa pintu-pintu tersebut dan yang semisalnya, maka tidak butuh lagi untuk kemudian diberikan tabir. Bagaimana dikasutur fidelis lihai haja, demikian pula sutur yakni korden ataupun tirai di ruang depan rumah, ruang depannya, dengan tanpa hajat. Fa inna mazada alal hajat bahwa sorof, maka segala sesuatu yang melebihi daripada hajat itu maksudnya kepada sorof, berlebih-lebihan. Wahayat tapi ilah tahrim fihi nador, dan apakah sampai pada derajat tahrim maka fihi nador. Tidak, artinya fihi nador itu kalimat pengingkaran. Fihi nador tidak demikian. Kalau makna aslinya fihi nador ya, ini perlu untuk dikoreksi lagi atau perlu untuk dilihat kembali. Tetapi kalimat ini biasa dipakai untuk pengingkaran. Tayyib. Jadi demikian apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kita lanjutkan sedikit supaya hadisnya sampai pada akhir daripada hadis. Qala, kembali kepada hadis ya. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Fa qata'na minhu wisadatain." Maka kami pun memotong-motongnya dan dibuat menjadi dua bantal. Wa hasautuhuma lifan, dan kemudian aku isi dengan lif, ini serabut korma. Falam ya'id dhalika alaiya, maka dengan itu beliau tidak menyalahkanku. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Aisyah tersebut mendapatkan takrir dari Rasulullah SAW. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, fakana sallallahu alaihi wasallam yartafid alaihima, lantas Rasulullah SAW menggunakan keduanya untuk sandaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.